saatnya untuk aku nyatakan apa yang kini ada di hatiku. Benih-benih cinta yang kini jadi cinta, tak mungkin lagi disembunyikan saja. Terserah nanti apa jawabmu, yang penting aku sudah katakan. Tapi terlalu bila ayang-ayang kamu lagi bintang-bintang yang sedap di malam. Karena kau tolak cintaku sudah melekat seperti coklat. Ini tubuhmu kecil lagi setiap kamu lewat. Mengapa jantungku berdetak tetap tetap seperti bom waktu yang siap meledak. Bom bom bom bom menahan sawah bergelak. Katakan dia saja jangan bilang kita. Ayang jangan buat hatiku rusak. Ayang ayang.